Hadis pertama yang beliau bawakan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, ana aghna syuraka'i 'an syirk. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, berkata Allah, aku yang maha kaya dari para sekutu, terkaya, ini tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa yang beramal suatu amalan dan dia sekutukan aku dengan yang lain, maka aku tinggalkan dia dengan sekutunya yang dia sekutukan. Hadis di Sahih Muslim. Hadis telah lalu dijelaskan para ulama menunjukkan kesempurnaan Allah dan kekuasaannya, sehingga karenanya Allah tidak membutuhkan sama sekali persekutuan dalam rububiyahnya maupun dalam uluhiyahnya. Allah ghani, maha kaya, tidak sama sekali memerlukan persekutuan, bantuan, tandingan dengan yang selain dirinya. Oleh sebab itu Allah tidak akan ridho dipersekutukan dengan yang lain. Jika mereka mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, maka akan Allah tinggalkan amalan itu, tidak akan Allah terima. Karena Allah طيب ولا يقبل من العمل الا طيبا. Allah itu baik, mulia, dan tidak akan terima amalan kecuali yang mulia pula, baik, ketika itu ikhlas hanya untuknya subhanahu wa ta'ala. Nah, faman yaqra lana alhadith Abu Hurairah, an Abi Hurairah. Pertama, ana asyraka rawahu Mumtaz fatahallahu alaih. Iqra anta arfa' sautan. Hadis kedua Imam bawakan, wa an Abi Musa radhiyallahu an qala qama fina Rasulullah SAW bi khamsi kalimat fa qala inna Allah ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidhu al-qista wa yarfa'u yurfa'u ilayhi 'amalul layli qabla 'amalin nahar wa 'amalun nahari qabla 'amalil layl hijabuhu nur law kashafahu la ahraqat subuhat wajhihi man taha ilaihi basaruhu min khalqih. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa radhiyallahu an, Rasulullah SAW berdiri menyampaikan khutbah kepada kami tentang lima perkara. Beliau katakan, sesungguhnya Allah itu tidak tidur, dan tidak pantas, tidak mungkin Allah itu tidur. Allah mengangkat, Allah menurunkan dan mengangkat al-qis, timbangan. Diangkat kepadanya amalan malam sebelum amalan pagi, diangkat kepadanya amalan pagi sebelum amalan malam. Hijabnya adalah cahaya, Jika itu dibuka, maka niscaya cahaya wajah Allah membakar seluruh yang ada dari makhluknya. Hadis Sahih Muslim. Hadis masih menjelaskan tentang maha sempurnanya, maha agungnya, maha mulianya dan maha besarnya Allah Jalla fi'ula. Di mana Rasulullah sebutkan bahwa Allah tidak tidur dan tidak pantas bagi Allah, enggak mungkin Allah itu tidur. Telah lalu dalam penjelasan para ulama, penafian ini, Allah tidak tidur dan tidaklah pantas bagi Allah untuk tidur. Penafian ini apa maknanya? Apa maknanya? Ya fulan, siapa namanya? Ismat Muflih aflahakallah. Apa maknanya? Allah tidak tidur dan tidur. Apa yang dimaukan dengan penafian ini? Hidup dan qayyumiyahnya. Menunjukkan karena kesempurnaan fatahullah alaih, kesempurnaan hidupnya Allah dan kesempurnaan qayyumiyahnya Allah, bahwa Allah yang mengatur, menguasai seluruh ciptaannya. Karena selain Allah punya sifat hidup manusia misalnya, binatang, tetapi gak sempurna hidupnya, terbukti dia tidur. Kalau sudah tidur gak sempurna hidupnya, sehingga bisa terjadi padanya sesuatu yang tidak dia inginkan. Nah, maka yang dimaukan di sini, dan ini kaidah yang para ulama sebutkan penting. Apa kaidah itu dalam hal ini? Pak Kun, kaidahnya apa? Lala, dalam penafian sifat-sifat dari Allah, ketika dalam Quran atau Sunnah dinafikan dari Allah sesuatu, apa kaidahnya? Bukan. Apa Quran? Kaidahnya. Sudah. Kaidahnya. Kalau di dalam ayat Allah menafikan sesuatu sifat darinya, atau hadis Rasulullah menafikan dari Allah sesuatu, kaidah apa yang diambil di situ oleh Abu Abdurrahman? Kaidah. Faisal, apa kaidahnya? Apa yang dinafikan, apa yang bukan? Mulai nyerempet benar, tinggal dilanjutkan. Lala. Sudah mulai mirip. Siapa yang tahu? Tulab. Barakallahu fi. Itu kaidahnya. Kalau ada penafian sifat di dalam Quran, di dalam Sunnah, berarti ditetapkan dengannya sifat yang berlawanan dengannya. Penafian itu bukan hanya sekedar penafian begitu saja, tetapi penetapan kesempurnaan lawan sifat itu. Itu kaidahnya. Seperti di sini sekarang, Allah tidak tidur. Ini kan penafian. Apa cuman sekedar pengabaran Allah tidak tidur? Tidak. Tetapi ini juga memberi faedah. Dengan ini ditetapkan kesempurnaan lawannya. Lawannya tidur apa? Hidup. Menjaga, qayyum, mengatur, menguasai alam semesta. Mafhum? Apa kaidahnya, Wagun? Penafian penafian suatu sifat menunjukkan penetapan kesempurnaan, kesempurnaan lawan dari sifat itu. Nah, penafian hanya kalau Allah katakan Allah tidak tidur, berarti menunjukkan kesempurnaan hidupnya, penjagaannya. Ya, mafhum. Nah, yakhfidul qista wa yarfa'u. Allah turunkan dan Allah angkat al-qist. Al-qist, kata Imam Baghawi, ditafsirkan dengan mizan, timbangan. Ada yang Allah angkat, ada yang Allah turunkan. Timbangan ditimbang padanya amalan hamba manusia. Ada pula yang menafsirkan al-qist di sini rizq. Rizq, rizki yang Allah berikan, ada yang Allah angkat, Allah tambah, ada yang Allah turunkan, Allah kurangi. Allah yang atur sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Inna Allah Ta'ala la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Yakhfidul qista wa yarfa'u. Yurfa'u ilayhi amalul layl qabla amalin nahar wa amalul nahar qabla amalil layl. Hijabuhu nur lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhihi. Mantaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Rawahu Muslim. Iqra. Iqra. Irfa' sautan. Irfa'u. Iqra. Iqra. Iqra. Siapa itu? Anta man? Akhir wahatan. Ismak man? Hah? Rafi. Iqra. Bina sawti akhi, mana ismak? Arfa. Subuhatu wajhi. Mantaha. Ilaihi. Basaruhu. Min khalqihi. Hadis ketiga, muallif disebutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaminullahi mal'a la taghiduha nafaqah sahaul laili wan nahar ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yughid ma fi yaminihi wal qist wa bi yadihi al ukhra yarfa' wa yakhfid akhrajahu. Dan dari Abu Hurairah pula Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, tangan kanan Allah penuh nafkah, rizki yang ia berikan kepada hambanya tidak mengurangi sedikit pun apa yang di tangan Allah. Maha pemurah, maha memberi di siang maupun malam hari. Tidakkah kalian melihat berapa yang Allah nafkahkan, yang Allah berikan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi? Berapa rezekinya? Semua itu tidak mengurangi yang di tangan kanan Allah. Sementara timbangan di tangan Allah yang lain, Allah angkat dan Allah jatuhkan. Hadis di Bukhari Muslim. Hadis menunjukkan yang pertama penetapan sifat tangan bagi Allah, bahwa Allah memiliki tangan kanan. Hadis pula menjelaskan kepada kita maha pemurahnya Allah dan maha kayanya, sehingga terus memberi, menafkahi hambanya siang dan malam semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan dari kesempurnaan kekayaan Allah itu semua tidak mengurangi sedikit pun yang di tangan kanan Allah. tabaraka wa ta'ala. Sahaul laili wan nahar. Saha itu semula maknanya tuangan yang terus menerus. Makanya dalam doa hujan salah satu yang maksud sahan ghadaqa. Ini yang terus menerus. Nah, hadis pula menjelaskan kepada kita bahwa ketika Rasulullah SAW menyebutkan di tangannya yang lain timbangan Allah kab dan Allah rendahkan, Allah jatuhkan, menunjukkan suatu makna. Rasulullah katakan, dan di tangannya yang lain timbangan Allah angkat dan Allah rendahkan. Apa makna itu? Mana apa yang ada di dalam hadis itu? Adil. Apa maknanya? Adil. Di awal Rasulullah katakan tangan kanan Allah. Di akhir Rasulullah katakan dan di tangannya yang lain. Menunjukkan sebagaimana tersebutkan dalam apa itu hadisnya? Wa kilta yadaihi yamin. Dan kedua tangan Allah kanan. Ini satu penafsiran. Penafsiran lain dari para ulama, apa adi? Hah? Apa? Lah. Tentang ini, tangan. Tangan. Ketika Rasulullah katakan tangan kanannya penuh, di belakang Rasulullah katakan dan tangannya yang ini. Kenapa Rasulullah, pertanyaannya. Kenapa Rasulullah tidak katakan dan di tangan kirinya timbangan? Tapi yang Rasulullah katakan dan di tangannya yang lain. Naam barakallahu fiik. Agar tidak terfahami jika dikatakan dan tangan kirinya berarti itu lebih lemah, ada kekurangan dibanding dengan tangan kanannya karena Allah Maha Sempurna, tidak ada kekurangan padanya. Makanya dalam hadis tadi Rasulullah katakan wakil saya dehi yadi dan kedua tangan Allah kanan. Ada yang menafsirkan yang dimaksud barokah, penuh kebaikan, tidak ada beda yang kanan maupun yang kiri. Wailah di dalam nas, di dalam hadis tersebutkan penyebutan lafaz shimal, tangan kiri bagi Allah. Tapi tadi dengan perbedaan yang jauh dibanding dengan makhluk. Kalau dibilang tangan kanan, tangan kiri, berarti yang kiri lebih lemah. Ada kekurangannya, bahkan untuk sesuatu yang hina pada makhluk. Tidak demikian dengan Allah yang maha agung dan maha sempurna. Nah, ada berapa tangan Allah? Berapa? Tangan Allah berapa? Tidak ada yang tahu. Dalam hadis Rasulullah katakan tangan kanannya penuh, tangan yang satunya timbangan mengangkat dan menurunkannya. Berarti berapa tangannya? Dua. Itu tersebutkan di dalam ayat Quran. Apa ayatnya? Siapa ini namanya? Muawiyah. Apa ayatnya? Yang menunjukkan Allah punya dua tangan. Di surah Bal yadahu mabsuutatani yunfiku kaifa yasha. Bahkan Allah memiliki dua tangan, kedua tangannya terbentang terbuka memberi nafkah kepada yang Allah kehendaki dari hambanya. Terkadang tersebutkan tangan itu di dalam nas dengan bentuk mufrad satu. Faqalatil yahudu yadullahi maghlula. Yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah satu. Bagaimana memahaminya? Bagaimana menafsirkannya? Ketika Allah katakan satu tangannya. Barak. Di surah. Hah? Hah? Kalau yang satu. Yadullahi fauqa aidihim. Apakah itu menunjukkan satu? Hah? Dia muhkam. Bukan gak muhkam. Cuma bagaimana menafsirkannya? Abu Ammar. Abu Ammar. Hah? Qul. Abu Hindun. Hah? Fatahallahu alaih. Mufrad yad. Jika diidhofahkan, maka dia tidak hanya bermakna satu. Dalam bahasa Arab, lafaz mufrad, jika dia diidhofahkan, maka tidak hanya bermakna satu. Tetapi bisa lebih. Buktinya, mufrad diidhofahkan, bermakna banyak. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Tulab. Siapa yang bisa? Cepat. Barakallahu fiik. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung kenikmatan Allah, berapa kenikmatan Allah? Satu. Nikmat mufrad. Tetapi diketahui banyak karena dia diidhofahkan, dinisbatkan nikmatullah. Maka bermakna banyak. Ini pun demikian. Yadullah. Tidak berarti hanya satu. Bisa lebih karena dia diidhofahkan. Terkadang pula tangan tersebutkan dalam nas dalam bentuk jamak. Wassama'a bainainaha bi'aidin. Wa innala musihun. Dan langit itu kami bangun dengan tangan-tangan kami. Bagaimana menafsirkannya? Ketika itu disebutkan dalam bentuk jamak. Abdul Razak. Kalau bentuk jamak bagaimana memahaminya? Abu Lutfi. Kemuliaan. Naam, barakallahu fi. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang untuk dimuliakan dan diagungkan terkadang atau seringnya disebut dengan bentuk jamak untuk pengagungan dan pemuliaan. Wa illa yang muhkam, yang jelas dan pasti, tangan Allah ada dua. Musanna. Dari yang Allah sebutkan, bal yadahu. Mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka, terbentang. Allah berikan nafas kepada yang Allah kehendaki. Kenapa ini yang menjadi muhkam? Abdurrahman. Tangan Allah terbuka. Kenapa dikatakan ini yang muhkam? Apa? Surah. Hah? Terserah mau hadis, mau ayat. Kenapa yang musanna yang dikatakan muhkam? Mufrad dikembalikan ke mutanna bahwa satu yang dimaksud dua. Jamak yang dimaksud dua. Kenapa dua ini yang jadi rujukan? Yang jadi induk bahwa tangan Allah dua. Tinggal yang menyatakan satu tetap diartikan dua karena maknanya lebih dari satu. Yang jamak itu pengagungan tapi maknanya tetap dua. Kenapa dua ini yang jadi rujukan? Tulab. Hah? Kenapa? Hah? Nah, dengar saut takbir yang keras. Nah, dengar apa-apa. Karena mutanna barakallahu fi. Karena mutanna dalam bahasa Arab tidak bisa diartikan yang lain. Dan itu keistimewaan bahasa Arab. Tidak ada dalam bahasa lain yang namanya mutanna dua. Gak bisa mutana umananya ini mufrad satu. Mutana maksudnya dua, gak bisa. Mufrad bisa bermakna mutana. Jamak bisa bermakna mutana. Tapi mutana gak bisa diartikan kesana kemari. Mutana tetap mutana. Kalau kamu katakan ja'at ibani, datang dua murid itu, gak bisa kamu katakan yang dimaksud banyak murid, yang dimaksud satu murid, gak bisa. Dua ya dua sudah, itu tidak bisa diartikan lain. Makanya itu yang menjadi patok. Bahwa tangan Allah dua. Nah, azan. Ya Allah azan dulu. Nanti kita lanjutkan lada-lada. Abu Hindun azin. Azin finnas. Hadis keempat, muallif sebutkan. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yantatihan faqala atadri bima yantatihan ya Abu Dzar qultu la qala lakinillahu yadri wa sayahkumu bainahuma rawahu Ahmad. Dan dari Abu Dzar berkata bahwa Rasulullah melihat dua kambing saling adu tanduk, berkelahi. Maka Rasulullah tanya, tahukah kamu Abu Dzar, karena apa dua kambing itu berkelahi, saling menanduk? Aku jawab, tidak ya Rasulullah, ini aku gak tahu. Rasulullah katakan, tetapi Allah maha tahu, karena apa mereka berdua berkelahi. Dan Allah akan menghukumi di antara mereka berdua. Siapa yang zalim, siapa yang salah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sifat apa bagi Allah. Menunjukkan apa? Hadis ini menunjukkan apa? Suwadi. Allah tahu kenapa dua kambing ini berkelahi dan akan Allah hukumi. Hah? Tidak. Allah tahu. Hah? Luasnya ilmu Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tidak Allah ketahui. Hatta dua kambing ini berkelahi, kenapa Allah tahu? Menunjukkan ilmu Allah maha luas. Hadis ini dimasukkan oleh Imam Muhammad dalam kitab Usulul Iman untuk menjelaskan kepada kita iman kita kepada Allah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra ya Muhammad al-hadith. Muhammad. Ini Muhammad bukan? Iqra. Rahu Ahmad. Iqra. Ngaji. Iqra. Ra'a Rasulullah. Irfa' sautak. Faqala. Atadri. Rin sautak ya akhi. Atadri. Rahu Ahmad. Naam. Barakallahu bih. Kemudian hadis kelima beliau bawakan wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhil ayah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira ويضع إبهاميه على أذنيه والتي تليها على عينيه. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW membaca ayat ini. Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat kepada orangnya, dan kalau berhukum untuk kalian berhukum dengan keadilan. Allah adalah sebaik-baik yang mengingatkan kalian, dan sungguh Allah maha mendengar dan maha melihat dalam An-Nisa 58. Kata Abu Hurairah, Rasul meletakkan kedua ibu jarinya di telinganya, kemudian yang di sampingnya, yang di telunjuknya, beliau letakkan di matanya. Karena Allah katakan Allah mendengar dan melihat. Yang dimaukan dengan hadis ini penjelasan bahwa Allah benar-benar melihat dengan penglihatannya dan benar-benar mendengar, maha mendengar, benar-benar itu dengan pendengarannya. Hadis termasuk sifat atau ahaditsu sifat yang menjelaskan tentang sifat sama' wal basar, sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Allah mendengar segalanya, tidak ada yang luput dari pendengaran Allah, setiap suara. Bahwa Allah melihat segalanya, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sifat ini, Sami, Basir, tersebutkan pula di dalam ayat Laisa kamitslihi syai wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Allah maha mendengar dan maha melihat segala sesuatu. Kenapa dua sifat ini yang Allah sebutkan dalam ayat? Kenapa ya Abdul Khalid? Bukan Sami dan Basirnya. Pendengaran dan penglihatan, hampir seluruh makhluk hidup memilikinya. Artinya, jika ada kesamaan, pasti akan sama antara Allah dengan makhluknya dalam pendengaran dan penglihatannya. Tapi itu pun telah dibedakan oleh Allah. Laisa kamitslihi syai. Tidak ada yang serupa sama sekali dengan Allah. Padahal semuanya mendengar dan melihat. Penglihatan Allah, pendengarannya maha sempurna. Tidak ada yang luput darinya sedikit pun. Sementara manusia banyak keterbatasan dan kekurangannya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Hatim. Iqra ya Zain, zayyanakallah. Barakallahu fi. Pak Muji, amanat. Ala udunai. Naam. Ali bi jambihi. Iqra. Yad'u ibhamaihi ala udunaihi. Barakallahu fiik. Iqra ya Aba Tufail. Anta taqra min al-kitab wala min hifdh. Min hifdh. Dari hafalan kan? Hah? Apa pertanyaannya? Sudah apa tapi tidak hafal-hafal. Anak jadi paham tapi tidak paham-paham. Iqra, iqra. Iqra ya Zubair. Inna Allah. Barakallahu fiik. Iqra. Hadza iqra'u ya ikhwan. Wahfadhu. Terus dimurajaah. Terus dihafalkan. Hadis demi hadis yang kita lalui. Baru 5. Masih banyak yang tersisa. Jangan sampai kita menambah. Sementara yang telah lalu belum dihafalkan. Wajtahidu. Lebih bersemangatlah untuk membaca dan menghafalnya. A'anakumullah. Wa waffaqakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin.